masih di single-single yang Milo Milo ya. Buat semua yang suka sama lagu-lagu Milo pasti. Saat bersamamu takkan mudah aku lupa. Haruskah jalan hidup ini tanpa dirimu lagi? Mampukah ku bertahan